Bersama Romansa News. Yosua Supanja, selamat siang. Sesal buat Capranto semuanya. Buat Iwan, Morondo Irfan, thank you ya. Kasek Ari. Cintaimu aku kenal, memilikimu aku ada. Di setiap engkau membuka mata, merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku Haji Koko, selamat siang Pak Haji. Palis, selamat siang Palis. Terima kasih buat Capranto semuanya, Gali, buat Topal juga, thank you. Anton, teman-teman dari Demak, thank you Anton. Bersama pacarnya Vita Arista. Bucis Sunil Jeffrey, thank you. Gunawan Putra. Selalu memelukmu penuh cinta, itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti. Gendut sama janggut, thank you. Three, four, kau jaga selalu hatimu, Saipul, selamat siang, thank you banget. Mas Wawan, biarlah merana, biar diapalin sama Evis dulu.